Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tak terhentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas penaklukan-penaklukan yang dilakukan di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir alhamdulillah kita telah menyelesaikan penaklukan negeri Syam, ya, di mana kaum muslimin akhirnya berhasil menaklukkan seluruh wilayah negeri Syam dan membuat Heraklius kaisar Romawi terusir dari negeri Syam dan kembali ke Romawi. Ya, kembali ke negeri asalnya. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan bahas rangkaian penaklukan terhadap negeri Mesir. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa negeri Mesir ini adalah letaknya sangat penting bagi kaum muslimin. Ya, antum bisa lihat di sini kita tampakkan ya Mesir. Ya, ini peta Mesir. Ya, Mesir itu sangat dekat sekali posisinya dengan negeri Syam. Ya, terutama dengan Baitul Maqdis. Dan orang-orang Romawi ya menjadikan Mesir ini sebagai tempat pasukan mereka, terutama kota Iskandaria. Jadi kota Iskandaria ini adalah kota pelabuhan. Ya, kalau kaum muslimin tidak dengan segera menguasai negeri Mesir, maka dengan mudah orang-orang Romawi akan mengirimkan pasukan mereka melalui laut, ya, melalui Laut Tengah. Anda bisa lihat di sini ya, melalui Iskandaria itu kalau orang Barat bilangnya Alexandria, ya Alexandria, Iskandaria itu terletak di bagian utara negeri Mesir. Nah, ini kalau tidak segera direbut, maka kaum Muslimin nanti kedepannya akan kesulitan, karena ini adalah titik di mana orang-orang Romawi mengirimkan pasukan mereka. Oleh karena itu, segera setelah penaklukan negeri Syam, ya kaum muslimin segera beralih ke barat, ya ke arah barat untuk menaklukkan negeri Mesir. Kaum muslimin, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang kapan terjadinya penaklukan Mesir. Ya, Al-Imam Muhammad bin Ishaq menyebutkan bahwa penaklukan Mesir ini sudah dimulai pada tahun ke-16 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Demikian juga ini adalah pendapat Al-Waqidi rahimahullahu taala. Adapun yang lainnya ya, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa setelah itu, yakni setelah tahun 16 Hijriah. Namun yang paling kuat sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa penaklukan Mesir itu sudah dimulai pada tahun 16 Hijriah segera setelah penaklukan negeri Syam berhasil dituntaskan. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu tidak berpangku tangan ya. Fa idza faraghta fansab. Apabila engkau selesai dari melakukan satu amalan kebaikan, maka segera berpindah kepada amalan selanjutnya. Maka setelah negeri Syam berhasil ditaklukkan, segera kaum muslimin memindahkan perhatian mereka ke negeri Mesir. Dan sesungguhnya barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara tanda kenabian beliau, beliau telah mengkhabarkan kepada para sahabat bahwa kaum muslimin nantinya akan menguasai negeri Mesir. Dan ketika itu Mesir berada di bawah kekuasaan Romawi. Dan Mesir adalah negerinya orang-orang Nasara. Ya, mungkin antum pernah ingat dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kita singgung juga dalam peristiwa peperangan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirimkan surat kepada pembesar Mesir yang bernama Muqawqis. dan Nabi SAW mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam, maka Uqais tidak mau masuk Islam, tapi dia memperlakukan Nabi SAW dan surat yang dikirimkan oleh Nabi SAW dengan baik. Bahkan dia mengirimkan hadiah kepada Nabi SAW berupa seorang budak wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah dan seekor himar atau seekor bigol yang bernama Duldul, yang diberi nama Duldul. Nah, ini dikirimkan sebagai hadiah bagi Nabi SAW. Maka kemudian dari Maria Al-Qibtiyah lahirlah putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Ya, yang diberi nama Ibrahim, namun Ibrahim meninggal dunia ketika dia masih kecil. Ya, jadi ini kisahnya sebelum penaklukan Mesir, Nabi SAW sudah mengkhabarkan ya, bahwa kaum muslimin suatu ketika akan menaklukkan negeri Mesir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-Kirat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian akan menaklukkan negeri Mesir, yaitu suatu wilayah yang disebut sebagai Al-Kirat." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pernyataan dari Nabi, pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum muslimin akan suatu ketika akan menaklukkan Mesir. Dan ternyata itu terjadi sekitar 6 atau 7 tahun setelah wafatnya beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, "Fa idza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha." Kalau kalian berhasil menaklukkan negeri Mesir, maka perlakukanlah penduduknya dengan baik. Ya. Kenapa? Fa inna lahum dhimmatan wa rahiman. Karena sesungguhnya pada diri mereka terhadap dhimmah, jaminan, dan juga rahiman, hubungan kekerabatan. Aw qala dhimmatan wa sihran, atau memiliki hubungan dhimmah, yakni jaminan, dan juga hubungan sihir, yakni hubungan pernikahan. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, ya, orang-orang Quraisy itu kan keturunan dari Ismail alaihi salam. Ismail alaihi salam. Dan Ismail alaihi salam ini ibu beliau adalah Hajar. Ya, kalau antum lihat dalam kisahnya Sahih Muslim, ya, bahwa Nabi Ibrahim ini memiliki anak Ishak dan Ismail. Ishak itu lahir dari Sarah, adapun Ismail lahir dari Hajar. Nah, Hajar ini adalah seorang wanita Kiptiyah. Ini seorang wanita dari Mesir. Sehingga orang Mesir ini memiliki hubungan dengan orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena kakek mereka dahulu, ya, kakek mereka dahulu yaitu Ibrahim alaihissalam, ya, memiliki seorang istri dari kalangan orang-orang Mesir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar mereka memperlakukan orang-orang Mesir dengan baik. Makanya nanti kita akan dapati, ya, yang diperangi oleh para sahabat nanti di Mesir itu bukan orang Mesirnya, tapi adalah orang-orang Romawi yang berkuasa di Mesir. Nanti bisa lihat, orang-orang Kipti, orang-orang Mesirnya yang asli justru menyambut kaum muslimin dengan sukacita. Ya, dan para sahabat menjalankan apa yang menjadi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka memperlakukan penduduk Mesir dengan begitu baik. Ya. Baik. Nah, ini pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa kaum muslimin akan menguasai Mesir. Dan sampai sekarang, ya, Mesir itu menjadi negeri Islam. Dahulunya adalah negerinya orang-orang Kipti, dan mereka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka beragama Nasrani. Ya, mereka beragama Nasrani. Ya, mereka kalau kita bilang sekarang Kristennya Kristen Koptik, ya, Kristen Koptik. Ini agama yang dianut. Dan masih banyak juga, ya, orang-orang Kipti sampai sekarang di Mesir, ya, dan mereka tetap menganut agama Nasrani, ya. Mereka tetap menganut agama Nasrani. Kalau saya tidak salah dulu waktu kita masih SD, disuruh menghafal nama sekjen PBB, ya. Ada sekjen PBB dari Mesir namanya Butros Ghali. Ya, bukan Ghali perampok, ya. Butros Ghali. Nah, Butros Ghali ini orang Mesir, nah, tapi dia bukan Muslim, ya, agamanya Kristen Koptik. Nah, dia ini orang-orang Kipti. Dia ini orang-orang Kipti. Ya, penduduk asli Mesir. Adapun yang selain itu ya, kayak presidennya, kemudian pejabat-pejabatnya, ini banyak kan orang Arab. Ya, orang Arab. Sampai sekarang Mesir itu didominasi oleh Arab. Bahkan namanya juga Republik Arab Mesir. Nah, Arabisasi yang terjadi di Mesir ini terjadinya di masa para sahabat. Ya, ketika para sahabat berhasil menaklukkan Mesir. Baik, nah sekarang kita akan bahas penaklukan Mesir ini. Mungkin bisa ditampilkan petanya. Ya. Jadi ada para ulama menyebutkan setidaknya ada 5 babak penaklukan Mesir. Antum bisa lihat ya perjalanan para sahabat ya, yang dipimpin oleh Amr bin Al-As ya, mulai dari sini ya, dari Farma, kemudian turun ke selatan ya. Ini kayak pemandu acara perakhiran cuaca ini ya. Nah, ini Bilbis, nanti ke Bilbis, kemudian ke Ummudanain, nanti ada pertempuran Ummudanain. Kemudian penaklukan Benteng Babilonia. Ya benar, namanya Benteng Babilonia. Tapi bukan Babilonia yang ada di Irak. Nah, ini namanya benteng yang terinspirasi. Penamaan bentengnya terinspirasi dari Babilonia yang ada di Irak. Baru kemudian naik ke Iskandaria. Ya, jadi ada runtutan perjalanan pasukan kaum muslimin. Mulai dari Farma ya, sampai kepada Iskandaria. Baik. Iskandaria paling ujung sini. Sebentar. Oh, tangan saya nggak sampai. Ya. Ya, paling ujung sana. Yang paling ujung itu Iskandaria. Baik. Baik, kita akan mulai dengan penaklukan Farma. Ya, penaklukan Farma. Ya, disebutkan oleh sejarawan Ali Salabi, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, taqaddama Amr ghorban. Qala, walam yulaqo jaisan ya, atau walam yulaqo jaisan rumanian illa fi Farma. Maka setelah penaklukan negeri Syam, pasukan Amr bin Al-As menuju ke arah barat. Dan selama perjalanan ya, pasukan ini tidak pernah bertemu dengan pasukan Romawi kecuali di kota Farma. Ya, di kota Al-Farma. Ya. Amma qabla dhalika faqad qabalahu al-misriyun ya bitarhab. Adapun sebelumnya itu ya, orang-orang Mesir, orang-orang Kipti, orang Mesir yang asli telah menyambut mereka dengan penyambutan wa tahlil, dan demikian juga dengan penyambutan yang demikian hangat, dengan gembira dan penyambutan yang sangat hangat. Disebutkan oleh para ulama kenapa orang-orang Kipti itu menyambut pasukan kaum muslimin dengan begitu hangat. Karena sebelumnya di masa Romawi ya, mereka ini mendapatkan tekanan. Orang-orang Kipti ini mendapatkan tekanan dari orang-orang Romawi. Ya, mereka adalah bangsa yang terjajah. Maka ketika datang kaum muslimin, mereka sangat gembira seakan-akan mereka telah dibebaskan. Fakana ya awalu mawdhu'in kutila fihi kana fil Farma. Maka tempat yang pertama terjadi kontak senjata itu adalah di Farma. Adapun dari Baitul Maqdis, ya, berangkatnya dari Ilya, ya, pasukannya Amr bin Al-As berangkat dari Ilya sampai ke Farma, selama perjalanan berlangsung, di sepanjang perjalanan tidak terjadi kontak senjata sedikitpun. Menunjukkan bahwa penduduk Mesir ya sangat menyambut pasukan kaum muslimin dengan begitu baik. Tidak ada kontak senjata sedikitpun. Kemudian sampailah pasukannya Amr bin Al-As di Farma. Faqad tahassana Rum ya fil Madinah al-muwajjaha lil muslimin. Maka ketika itu pasukan Romawi ternyata mereka berlindung dalam sebuah benteng di sebuah kota ya untuk menghadapi kaum muslimin. Wa thiqina min qudratihim ya na'am ala dhawdi anha wa raddil muslimin ya. Maka ketika itu mereka sangat percaya, ya, sangat percaya diri dengan kekuatan mereka, dengan perbekalan mereka, dan kemampuan mereka untuk mengusir kaum muslimin. Ya. Ba'da an alimu anna al-muslimina alladhi ja'u ma'a Amr, ya, killatun fil adadi wal-uddah. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa kaum muslimin yang datang, di bawah pimpinan Amr bin Al-As Ya, jumlah mereka sedikit, demikian juga perlengkapan perang mereka sangat terbatas. Ya. Walaisa ma'ahum uddatun lil hisar, dan mereka tidak memiliki peralatan untuk melakukan pengepungan. Ya, jadi orang-orang Romawi yang ada di Farma, ya, ini percaya diri sekali. Mereka mengira bahwa kaum muslim ini jumlahnya sudah sedikit, kemudian tidak punya kemampuan sama sekali untuk melakukan pengepungan. Ya, namanya ingin mengepung benteng, ya, dia harus bawa manjanik, ya, alat pelontar, ya, atau alat pendobrak. Nah, ini Amr bin Al-As pasukannya nggak punya sama sekali. Terlebih lagi jumlah mereka sangat sedikit, ya. Dalam sebagian referensi disebutkan ketika itu pasukan Amr bin Al-As hanya 4.000 orang saja. Maka orang-orang Romawi, ya, mereka ketawa saja melihat pasukan ini. Apalagi tidak dibekali dengan peralatan untuk menggempur benteng. Kalau waqat arafa Amr, ya, adada rum wa istidadatihim, ya, wa annahum yaziduna ala jundihi ad'afan. Dan Amr bin Al-As, beliau sudah menyadari bahwa jumlah pasukan Romawi ini sangat banyak. Dan mereka sangat siap untuk menghadapi kaum muslimin. Dan jumlah pasukan mereka berlipat ganda kalau dibandingkan dengan pasukan kaum muslimin. Maka kemudian Amr bin Al-As ketika itu mempertimbangkan, ya, apakah dia akan melakukan serangan, ya, ke pintu gerbang Farma atau bersabar. Ya. Jadi ada dua strategi yang ada di pandangan Amr ketika itu. Yang pertama, ya, al-muhajamah, itu menyerang, wa fathul abwab, yang menyerang langsung kemudian berupaya untuk membuka pintu gerbang kota Farma, awis sabr alaiha, ya, ila an yattar al-jau, ya, al-jau ahlaha. Atau yang kedua, ya, dia bersabar, ya, bersabar dalam melakukan pengepungan sampai penduduk Farma kelaparan, ya, kemudian keluar dari bentengnya, ya, fayanzilu ilaiha, maka kemudian turun dari benteng tersebut, ya. Jadi ada dua kemungkinan, ya, bagi Amr bin Al-As. Apakah dia mencoba untuk melakukan serangan ke benteng Farma atau dia menunggu melakukan pengepungan, ya, sampai kemudian penduduk Farma menyerah. Qala washtadda inadur rum wa dama al-hisar shuhuran. Akan tetapi apa yang terjadi, ya, atau sebelumnya washtadda hisarul muslimin lil Madinah, maka pengepungan kaum muslimin yang dilakukan terhadap kota Farma ini semakin ketat, namun semakin kuat juga perlawanan dari orang-orang Romawi. Wa dama al-hisar shuhuran, dan pengepungan pun berlangsung selama berbulan-bulan. Lama sekali terjadi pengepungan terhadap kota Farma. Ya. Wa kanat ba'dul quwat ar-rumaniyah tanzilu ila al-muslimin bainal hin wal akhar liqitalihim fayujahhizu alaihim al-muslimun. Dan ketika itu, ketika terjadi pengepungan, tentunya orang-orang Romawi pun ingin agar pengepungan ini segera berakhir. Sehingga mereka terkadang mengirimkan pasukan untuk melawan kaum muslimin. Ya, maka kaum muslimin pun senantiasa bersiap untuk melawan atau mengantisipasi serangan dari mereka. Jadi kaum muslimin berada di luar benteng, nah kadang pasukan Romawi ini dibuka bentengnya, kemudian mereka segera menyerang kaum muslimin. Maka kaum muslimin bersiap-siap untuk menghadapi serangan tersebut. Maka kemudian, ya, Amr bin Al-As pun memberikan semangat kepada pasukan. Nah, ini kita pentingnya memilih pemimpin yang saleh, ya, seorang komandan yang saleh. Karena dia bukan hanya mengajak pasukannya berperang, tapi membawa pasukannya ini untuk dekat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Amr bin Al-As memberikan motivasi kepada pasukannya. Wa kana Amr, ya, yashuddu azral muslimin bikalimatihi al-qawiyah. Maka ketika itu Amr bin Al-As sebagai seorang komandan, dia pun menguatkan hati kaum muslimin dengan ucapan-ucapannya yang demikian berpengaruh di hati kaum muslimin. Ya, famin qawlihi lahum, ya ahlal islam wal iman, ya hamalat al-Quran, Ya ahlal Islam wal iman, ya hamalat al-Quran, ya ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan beliau kepada pasukannya, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, wahai para penghafal Al-Quran, wahai para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam pasukannya Amr ada juga para sahabat. Ya, ya ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, isbiru. Ya, sabrul rijal. Wahai sahabatnya Muhammad alaihissalatu wassalam, bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya seorang lelaki. Wasbitu bi akdamikum, dan kokohkanlah kaki-kaki kalian. Ya. Wala tuzayilu sufufakum, dan janganlah kalian memberikan celah terhadap saf-saf kalian. Wa asyra'u ar-rumah, ya, dan siapkanlah panah-panah kalian. Wastatiru bidark, dan siapkanlah diri kalian, ya, sembunyikanlah diri kalian di balik ya perisai-perisai kalian, ya. Walzamu as-sumt illa min dzikrillah, dan tetaplah diam kalian kecuali, ya, jangan kalian gerakkan lisan kalian kecuali untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tuhadditsu haditsan hatta amurukum, dan janganlah kalian mengucapkan sesuatu apapun, ya, sampai aku memerintahkan kepada kalian. Nah, di sini Awad bin As memotivasi pasukannya, ya. Mereka dipanggil dengan nama-nama yang baik, wahai ahlul Islam, wahai ahlul iman, wahai hamalatul Quran, ya, para pembawa Al-Quran, wahai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah. Ya, jangan kemudian goyang, kemudian meninggalkan medan pertempuran. Ya, dan kokohlah kalian dalam saf-saf pasukan kalian, ya. Dan ketika kalian memang harus memanah, maka panahlah dengan cepat. Kalau kalian harus berlindung, maka berlindunglah di balik perisai-perisai kalian, dan tetaplah diam kecuali apabila kalian diperintahkan. Ya. Maka kemudian fadzata yaum kharajat, ya, firqatun min ruman min qaryati ilal muslimin liyuqatiluhum. Sampai suatu hari, Kawanifidin rahimani wa rahimakumullah, terjadilah penyerangan orang Romawi kepada kaum muslimin. Tiba-tiba keluar sekelompok orang dari pasukan Romawi, ya, untuk memerangi kaum muslimin. Wa kanat al-ghalabah lil muslimin. Maka ketika itu kemenangan berada di tangan kaum muslimin. Wa da'iratu ar-rum, ya, faladu bil firar ila al-qaryah. Dan ketika itu giliran kekalahan berada, ya, pada orang-orang Romawi, ya, pada orang-orang Romawi. Maka mereka setelah berhadapan dengan kaum muslimin, ya, mereka pun melarikan diri ke desa yang terdekat. Ya, jadi mereka mencoba awalnya untuk menyerang kaum muslimin, tapi ternyata kaum muslimin telah bersiap untuk menghadapi mereka. Mereka pun kabur meninggalkan kaum muslimin. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Fatabi'ahumul muslimun wa kanu asra'a minhum. Ya, maka kaum muslimin pun segera mengajar mereka, dan kaum muslimin lebih cepat dari mereka. Famalakul bab qabla an yaktahamu ar-ruman. Ya, bahkan karena cepatnya kaum muslimin, lebih cepat mereka berlari daripada orang-orang Romawi. Ya, sebelum orang-orang Romawi berhasil membuka pintu, atau sebelum mereka masuk, ya, ke pintu gerbang benteng mereka, kaum muslimin telah berhasil menguasai benteng tersebut. Wa kana awwalu man iktahama al-Madinah minal muslimin hiya Asmiqa. Dan dahulu orang yang pertama kali berhasil menguasai benteng kota Farma, ya, dari kalangan kaum muslimin, namanya adalah Asmiqa. Fakana al-fathul mubin, maka terjadilah kemenangan yang gemilang. Wa mimma huwa jadir bidzikr anna ya akbat al-Misr alladziina kanu bil qura, ya, awanul muslimin. Jadi ketika itu kaum muslimin, ya, berhasil membuka benteng, ya. Jadi mereka ketika orang-orang Romawi ingin kembali ke benteng mereka, kaum muslimin berhasil menyusul mereka dan menguasai pintu tersebut, sehingga kaum muslimin bisa masuk ke dalam. Dan perlu diketahui, kata beliau, bahwa orang-orang Kipti, ya, penduduk asli Mesir, ketika itu yang terdapat dalam di dalam kota tersebut, Hawanul Muslimin, mereka memberikan, justru memberikan bantuan kepada kaum Muslimin. Inilah yang kita katakan tadi, ya, karena selama ini mereka mendapatkan perlakuan yang represif dari orang-orang Romawi. Maka ketika kaum Muslimin datang, ya, mereka justru memberikan bantuan kepada kaum Muslimin. Wadalluhum ala manatiqi dhaf, dan mereka pun menunjukkan kepada kaum Muslimin titik-titik kelemahan pasukan Romawi. Watalaqal muslimina ya fi atmiyatan ya bitarhab, ya, maka kemudian kaum Muslimin pun dan mereka pun bertemu kaum Muslimin ya di Atmidah, ya, di suatu tempat bernama Atmidah, dengan penyambutan yang luar biasa. Ya, jadi ketika itu justru kaum Muslimin mendapatkan bantuan dari orang-orang Kipti. Ya. Qala wa ba'da tamami ihtilalil farma qaman muslimun bihadmi aswariha wa husuniha hatta la yastafidu minha arum, ya. Maka setelah al-Farma berhasil dikuasai oleh kaum Muslimin, mulailah kaum Muslimin menghancurkan benteng-benteng pertahanan yang biasa dipakai oleh orang Romawi sampai mereka tidak bisa lagi menggunakannya. Lau roja'u ilaiha la qaddarallah, ya, kalau mereka kembali ke sana, maka orang-orang Romawi tidak bisa lagi memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut, ya. Jadi begitu terjadinya penaklukan Farma, ya, penaklukan Al-Farma, di mana awalnya Amr bin Al-As ya melakukan pengepungan, tapi ternyata pengepungan tersebut ya tidak membuahkan hasil karena orang-orang Romawi ya mereka memiliki perbekalan yang sangat cukup di dalam benteng, namun terjadi kesalahan dari pihak Romawi, mereka keluar untuk menyerang kaum Muslimin, kemudian ketika itu kaum Muslimin segera merespon dengan begitu cepat, bahwa ketika mereka akan kembali ke benteng mereka, ya, pintu masuk benteng telah berhasil terlebih dahulu dikuasai oleh kaum Muslimin. Kemudian mulailah orang-orang Kipti yang ada di dalam benteng memberikan bantuan kepada kaum Muslimin, kemudian menunjukkan titik-titik kelemahan orang-orang Romawi, sampai kemudian benteng Al-Farma ya berhasil dikuasai oleh kaum Muslimin secara keseluruhan. Ya. Maka kemudian saudaraku kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah, begitu kaum Muslimin berhasil menaklukkan Al-Farma, maka Amr bin Al-As memberikan sambutan, memberikan pidato di hadapan pasukannya. Qala thumma khotaba Amr ya fil jaysh qailan, maka kemudian setelah kaum Muslimin berhasil menaklukkan Al-Farma, beliau pun berdiri di hadapan pasukannya, kemudian mengatakan, ayuhan nas, hamdan lillah alladhi ja'ala li jaysil muslimin al-ghalabah. Ya, wahai sekalian manusia, ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kemenangan bagi pasukan kaum muslimin. Wallahu azim, ya, hama bil Islam ya zuhurana. Allah Subhanahu wa taala yang maha agung yang telah menjaga ya agama Islam dan juga menjaga keselamatan kita. Nah. Qala wa takaffala bihi tariqa ruju'ina. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ya keselamatan terhadap jalan kembali kita. Ya, jadi tidak lupa ya Amr bin Al-As ya mengingatkan kepada pasukannya bahwa segala sesuatunya itu ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin semuanya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala walakin iyyakum an tadhunnu anna kulla ma narghibu fihi qad tahaqqaq. Tapi ingatlah wahai pasukanku, ya. Jangan sampai kalian mengira bahwa perjuangan kita telah selesai. Semua yang kita harapkan telah kita dapatkan. Wa an takhda'u bihadha an-nasr, dan janganlah kalian sampai tertipu ya dengan kemenangan ini. Artinya jangan sampai kemudian kemenangan ini membuat kalian merasa semuanya sudah selesai. Tidak. Ya, masih banyak lagi. Ya, masih panjang lagi perjuangan kita. Wala yazal at-tariq ya amamuna. Ya, wa arasyaqan. Demikian juga dan senantiasa jalan itu terbuka di hadapan kita. Ini penaklukan-penaklukan ya itu masih ada di hadapan kita. Qala wal muhimmatul lati ya wakalaha lana amirul mu'minin ba'idah ya ba'idatul manal atau ba'idatul manal. Dan tujuan yang telah diwakilkan, yang telah diserahkan kepada kita oleh Amirul Mukminin ini masih jauh ya untuk kita capai. Ingat, Al-Farma ini baru titik pembuka saja untuk menguasai Mesir. Ya, masih banyak kota-kota yang harus kita taklukkan sampai kita ke Iskandariyah. Jadi apa yang diinginkan oleh Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, ya ini belum kita capai sama sekali. Kita baru ada di awalnya saja. Qala wa alaikum bisabr. Dan wajib bagi kalian untuk bersabar. Wa ta'ah ya liru asaikum. Wajib bagi kalian untuk bersabar dan mentaati komandan-komandan kalian. Ya. Jadi wajib bagi kalian sabar karena perjalanan kita masih panjang. Ya, kalian hendaknya bersabar dan tetap taat kepada komandan-komandan kalian. Fa sayalamul qaum huna annana jududus salam. Ya. Maka penduduk ini, penduduk negeri ini ya akan mengetahui bahwa kita adalah pasukan yang suka perdamaian. La nabghi fasadan fil ard. Kita bukan pasukan yang suka berbuat melampaui batas, membuat kerusakan di muka bumi ini. Bal nusallihuha ya wa kunu khaira qudwatin li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berpesan kepada pasukannya, bahkan kita datang ke sini untuk membuat perbaikan. Maka jadilah kalian ya untuk menjadi pengikut terbaik Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Jadi ini begitu kemenangan berhasil diraih oleh pasukannya Amr bin Al-As, ini yang beliau pesankan kepada pasukannya. Yang pertama apa yang beliau sampaikan? Yang pertama yang beliau sampaikan bahwa kemenangan ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari upaya kita. Bukan dari kerja keras kita. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Jangan lupa untuk bersyukur. Ya. Jadi tidak kemudian membuat jumawa pasukannya. Kita menang semua ini karena kehebatan kita. Tidak. Ya. Pemimpin harus mengingatkan bahwa kemenangan yang diraih adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, mengingatkan bahwa jalan perjuangan itu masih panjang. Ini baru titik awal perjuangan kita di Mesir. Ya, jalan perjuangan kita masih panjang. Ya, jangan euforia terlebih dahulu. Ya, jangan euforia terlebih dahulu. Nah, tetapi ya bersabarlah. Kemudian beliau mengingatkan tentang apa yang menjadi cita-cita pemimpin tertinggi mereka ketika itu, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ingatlah wahai pasukanku, bahwa cita-cita yang ingin diraih oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini belumlah tercapai. Ya. Kemudian beliau mengingatkan ya poin yang selanjutnya bahwa hendaknya pasukan kaum muslimin bersabar dan kemudian taat kepada pemimpin mereka. Dengan sabar dan ketaatan kepada komandan, maka insyaallah kemenangan akan diraih. Ya, dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan kepada pasukan beliau ya untuk menunjukkan kepada penduduk Mesir bahwa pasukan kaum muslimin adalah pasukan yang membawa kedamaian, membawa keselamatan, membawa keamanan, bukan pasukan perampok, bukan pasukan begal, bukan, tapi pasukan yang menjauhi dari membuat kerusakan di muka bumi ini dan menunjukkan bahwa mereka adalah benar-benar pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Subhanallah ya, makanya penting sekali bagi kita ya untuk mempelajari bagaimana kepemimpinan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka ini adalah ya murid-muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu banyak athar atau pengaruh dari kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada diri mereka. Maka barang siapa yang ingin menjadi pemimpin yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah dia membaca dan meneliti bagaimana kepemimpinan yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Maka kemudian Amr bin Al-As ya tinggal sementara di Farma sampai kemudian ya beliau pun melanjutkan apa perjalanan beliau bersama para pasukan beliau ya untuk menuju kota Bilbis. Ya. Bisa ditunjukkan lagi petanya, peta yang serangan. Baik, ini yang kuning. Nah, ini dari Farma. Farma itu di sini ya. Nah, ini Farma. Dari ditunjuk saya ini, ya, ini Farma. Jadi dia masih sangat dekat dengan Baitul Maqdis. Kemudian Amr bin Al-As mulai turun ke bawah sampai ke sini. Nah, ini Bilbis. Ini Bilbis, ya. Area selatan. Ya, berada di area selatan. Ini Bilbis. Nah, disebutkan bahwa sepanjang perjalanan dari Al-Farma sampai ke Bilbis, itu pasukan Amr bin Al-As tidak mengalami serangan sedikit pun. Bahkan mereka dielulukan oleh penduduk Mesir. Mereka dielulukan oleh orang-orang Kipti. Kenapa? Karena sebelumnya mereka dikuasai oleh Romawi. Orang Romawi ini represif kepada mereka ya. Menariki pajak dengan begitu zalim ya. Mereka menjadi warga kelas 2 dan seterusnya. Tapi dengan kedatangan kaum muslimin ya, mereka berharap agar tekanan-tekanan yang dulu mereka alami dari bangsa Romawi ini bisa terangkat. Baik. Qala wa inda Bilbis ya barazur rum ya min quwwati al-kabirah min quwwatin kabirah qasidina saddu Amr ya an tawajjuhi nahwi hisan Babilun. Maka di Bilbis telah menunggu pasukan Romawi dalam jumlah yang begitu besar. Apa tujuan mereka berada di Bilbis? Ya, tujuan mereka berada di Bilbis untuk menghalangi pasukan Amr bin Al-As untuk menuju benteng Babilon. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa memang betul namanya benteng Babilon. Ya, diambil dari kota Babilon yang ada di Irak. Ya, maka dibuatlah benteng namanya benteng Babilon. Nah, qala wa aradu munazalatul muslimin. Ya, dan mereka mencoba untuk membendung ya pasukan kaum muslimin. Faqala lahum Amr radhiyallahu anhu ya. La nam. Baik. Kemudian Amr atau Amr bin Al-As ketika itu ya sebelum beliau memasuki kota Bilbis, beliau mengatakan kepada pasukannya, ya, sebaiknya kita tidak terburu-buru sampai kemudian kita bertemu dengan pemimpin mereka. Ya. Dan di sana ada dua pemimpin orang-orang Kipti di sana. Yang pertama namanya adalah Abu Maryam, kemudian yang kedua namanya adalah Abu Miryam. Ya. Wa inda idzin kafu anil qital wa kharaju ilaihi ar-rajulan. Maka kemudian kaum muslimin berhenti, mereka tidak berperang sampai kemudian kedua pimpinan orang-orang Mesir yaitu Abu Maryam dan Abu Miryam ya ini mendatangi Amr bin Al-As. Ya. Jadi Amr bin Al-As ya mengatakan kepada pasukannya ya agar mereka tidak terburu-buru untuk menyerang ya, pasukan Mesir di sana ya sampai nanti datang pimpinan mereka yang bernama Abu Maryam dan Abu Miryam ya ada satunya Abu Maryam satunya Abu Miryam ya wa inda idzin kafu anil qital maka ketika itu Amr pun mencegah pasukannya untuk melakukan pertempuran. Qala wa kharaja ilaihi rajulan. Maka sebagaimana yang diperkirakan oleh Amr bin Al-As, ketika itu keluarlah dua pimpinan tersebut untuk menemui Amr bin Al-As. Jadi ketika di Bilbis, ya Amr bin Al-As menunggu reaksi mereka sampai kemudian mereka mengirimkan dua pimpinan mereka yang bernama Abu Maryam dan Abu Miryam. Fada'ahuma ilal Islam awil jizyah. Ya. Maka Amr bin Al-As mengajak mereka berdua untuk masuk Islam. Jadi pimpinan Mesir ini, dua orang ini diajak untuk masuk Islam. Awil jizya, kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka Amr bin As mengatakan silakan bagi mereka untuk membayarkan jizya. Wa akhbaruhuma biwasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahli Mesir. Dan ketika itu Amr mengatakan kepada mereka bahwa Nabi kami telah memberikan wasiat bagaimana memperlakukan orang-orang Mesir. Bisababi Hajar, ya, Ummi Ismail, karena kedudukan Hajar, ya, ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Kemudian Amr pun menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum sataftahuna Misra. Sesungguhnya kalian akan menaklukkan Mesir. Wahia ardun yusami fiha al-kirat. Yani sebuah negeri yang disebut sebagai al-kirat. Fa'idha fatahtumuha fa'ahsinu ila ahliha. Apabila kalian berhasil menaklukkannya, maka maka perlakukanlah penduduk negeri tersebut dengan baik. Fa'inna lahum zimmah wa rahiman. Ya, karena mereka memiliki hubungan tanggungan dan juga hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Aukila adzimmah wa sihran. Atau Nabi SAW mengatakan, karena mereka memiliki hubungan tanggungan dan juga memiliki hubungan pernikahan. Tadi sudah kita jelaskan bahwa maksudnya adalah orang-orang Mesir ini ya memiliki hubungan dengan orang-orang Quraisy dari sisi Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ismail alaihissalam ibunya adalah seorang wanita Mesir. Ya, seorang wanita Mesir. Faqala ya qarabatun ba'idah la yasilu mithluha illa al-anbiya. Maka kemudian orang itu mengatakan ya, jadi orang-orang Mesir itu mengatakan bahwa hubungan kekerabatan di sini adalah hubungan kekerabatan yang sudah terlalu jauh. Ya. Hubungan yang sudah terlalu jauh, yang tidaklah terhubung kecuali melalui seorang nabi. Ya. Qala ammina hatta narji'a ilaiki. Kemudian orang-orang Mesir itu mengatakan kepada Amr bin Al-As, berikanlah kami jaminan keamanan sampai nanti kami kembali. Ya, sampai kami kembali kepadamu. Artinya jangan kau lanjutkan peperangan ini wahai Amr, tapi berilah tenggat waktu kepada kami. Ya, agar kami bisa berbicara, agar kami bisa menyampaikan kepada penduduk negeri kami apa sikap yang harus diambil. Ya, faqala Amr, ya, mithli la yukhda. Maka kemudian Amr mengatakan kepada utusan Mesir tersebut, ya, kepada kedua orang tersebut, bahwa orang yang seperti aku, ya, ini hendaknya tidak dikhianati. Ya. Jadi kata Amr bin Al-As, ya, jangan kalian main-main sama saya. Ya. Memang betul Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat untuk memperlakukan orang-orang Mesir dengan baik. Tapi jangan kemudian kalian jadikan ini sebagai bahan permainan. Ya, jangan kemudian kalian melakukan penipuan. Qala walakinni, ya, aujalakuma thalathan, ya, litanzura. Ya. Maka kemudian kata Amr bin Al-As, oke, okay, ya, saya akan jadikan bagi kalian 3 hari agar kalian bisa mempertimbangkan apakah kalian masuk Islam, ataukah kalian membayar jizyah, atau kalian ingin perang. Maka aku berikan waktu kepada kalian untuk berunding selama 3 hari. Faqala zidna. Maka kemudian kedua orang itu mengatakan, ini Abu Maryam dan Abu Miryam mengatakan, tambahkan bagi kami. Ya. Fazadahuma yauman. Maka kemudian Amr bin Al-As ya memberikan tambahan waktu kepada mereka 1 hari. Jadi total hari yang diberikan, waktu tenggat yang diberikan oleh Amr bin Al-As kepada mereka, totalnya adalah 4 hari. Ya, totalnya adalah 4 hari agar mereka bisa merundingkan keputusan apa yang paling tepat yang harus mereka ambil ketika berhadapan dengan pasukan Amr bin Al-As. Qala faraja'a ilal muqawqis, ya, adhimil kibut. Maka ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Maryam dan Abu Miryam ini, mereka berdua menghadap kepada Muqawqis. Ya, mereka berdua menghadap kepada Muqawqis, pembesar Kipti. Ya. wa Artabun al-wali min kibali Rum. Demikian juga mereka menghadap Artabun, ya, yang merupakan perwakilan Romawi yang ada di Mesir. Fa akhbarahuma, ya, khabaral muslimin. Maka Abu Maryam dan Abu Miryam ini mengkhabarkan kepada mereka berdua tentang kabarnya kaum muslimin. Bahwa kaum muslimin telah datang, ya, di pintu benteng Babilonia, dan mereka telah memberikan tenggat waktu selama 4 hari, ya, untuk memberikan keputusan. Ya, apakah ingin berperang ataukah ingin masuk Islam atau membayar jizyah. Fa'amma Artabun fa'aba fa'azama 'alal harb. Adapun Artabun, ingat Artabun, ya. Artabun ini bukan orang-orang Mesir, dia bukan orang Kipti, tapi dia adalah perwakilannya Romawi. Ya, bisa kita katakan dia gubernur jenderalnya Romawi yang ada di sana. Pemimpin Mesirnya siapa? Mukaukis. Kalau Mukaukis ini orang Kipti, orang Mesir. Adapun Artabun, ya, mereka ini ibaratnya penjajah juga, penjajah Romawi yang berkuasa di Mesir. Maka adapun Mukaukis, dia ingin suatu kedamaian. Namun Artabun, ya, tidak ingin kedamaian. Ya, mereka ingin untuk berperang, ya, melawan kaum muslimin. Wabayyatal muslimin, dan Artabun ini merencanakan untuk melakukan serangan kepada kaum muslimin, ya, di waktu malam. Fahazamuhu huwa wa junduhu ilal Iskandariyah. Maka kemudian mereka pun, ya, menyerang kaum muslimin sampai nanti ke Iskandariyah. Ya, Iskandariyah. Jadi berbeda, ada perbedaan pendapat, ya, antara orang-orang Mesir dengan orang-orang Romawi. Orang-orang Mesir ingin berdamai. Adapun orang-orang Romawi, ya, mereka ingin berperang dengan kaum muslimin. Ya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ali Salabi hafizahullah taala, ya, bahwa ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Bilbis, akhirnya Bilbis pun berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, walaupun nanti akan ada peperangan, ya, melawan Artabun. Ya. Atau mungkin di sini yang dimaksudkan bahwa Artabun akhirnya menyerang kaum muslimin di Bilbis, namun kemudian kaum muslimin pun berhasil mengusir mereka. Ya, artinya mereka berhasil dikalahkan. Adapun kaum muslimin, ya, mereka menjalankan wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap memperlakukan, ya, orang-orang Kipti dengan perlakuan yang baik. Disebutkan ada sebuah kisah di sini. Bahwa ketika lamma fatahallahu alal muslimin Bilbis, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin setelah mereka menaklukkan kota Bilbis, wajadu biha ibnatal Mukaukis. Maka ternyata di dalam kota Bilbis mereka mendapati putrinya Al-Mukaukis yang bernama Armanusah. Ya. Dan dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan bapaknya, yaitu Mukaukis. Dan dia orang Kipti, orang Mesir. Wa kanat fi ziyarati li madinati Bilbis ma akhadimatiha. Ya, kenapa dia berada di sana? Kenapa Armanusa ini berada di Bilbis padahal bapaknya ada di Iskandariyah? Karena ketika itu dia sedang berkunjung di sana bersama pelayannya yang bernama Barbarah. Ya, atau Barbaroh, ya, bernama Barbara. Ya, dan dia dalam keadaan lari dari istrinya. Ya, ternyata dari suaminya. Dia sedang lari dari suaminya. Jadi putri Armanusa ini sedang lari dari suaminya. Siapa suaminya? Ya, Kistantin bin Herokla. Ya, ternyata dia telah dipersunting oleh Konstantin, putra dari Heraklius. Ya, jadi ternyata putra mahkota Romawi itu punya istri. Istrinya ini adalah anak dari Mukaukis. Tapi istrinya ini enggak suka sama Konstantin. Ya. Maka kemudian wahwa fima ba'd, ya, walid Konstantins, ya. Dan kemudian nanti Konstantin ini punya seorang anak. Enggak tahu ini saya bacanya seperti apa ini, bacanya nama Romawi, ya. Konstans, ya. Nah, nanti anaknya mereka ya akan memimpin perang Zawat As-Sawari. Zawat As-Sawari ini peperangan di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beberapa tahun yang akan datang ya, yang terjadi antara kaum muslimin ya, terjadi di dekat di Laut Tengah setelah kaum muslimin memiliki armada laut ya. Jadi dari pernikahan Konstantin dengan Armanusa ini lahir seorang anak. Nah, seorang anak ini nanti akan memimpin peperangan melawan kaum muslimin. Qala wa kanat ghayra ragibatin fi zawaj minhu. Dan dahulu Armanusa ini dia sebenarnya tidak ingin untuk dinikahi oleh Konstantin, anak dari Heraklius. Ya, walamma tamakkanat majmu'ah minal jaysh al-islami min usari Armanusa jama'a Amr bin al-As as-sahabah wa dzakarahum biqaulihi ta'ala hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Maka ketika mereka mengetahui ada putrinya Muqawqis yang ikut tertawan dalam di kota Bilbis, ya, Amr bin al-As mengingatkan kepada para sahabat firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ya. Apa maksudnya barakallahu fikum? Ya, Amr bin al-As mengingatkan kepada para sahabat bahwa Armanusa ini adalah putrinya Muqawqis. Dan Muqawqis telah memperlakukan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan baik. Ya, beliau memberikan Mariah Al-Qibtiyah untuk hadiah sebagai hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dia mengirimkan percampuran baghal ya, percampuran antara kuda dan keledai untuk tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka balaslah kebaikan Muqawqis dengan kebaikan yang serupa. Kemudian Amr bin Al-As ya menyatakan kepada para sahabat ketika itu, kita akan pulangkan Armanusa kepada Muqawqis tanpa kita sandera hartanya sedikit pun. Maka para sahabat pun ya, maka para sahabat pun menyetujui apa yang diambil, langkah yang diambil oleh Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, sehingga kemudian Amr bin Al-As mengirimkan pasukan untuk mengawal Armanusa sampai ke Iskandariyah agar dia bisa sampai berkumpul dengan bapaknya. Maka kemudian muncullah semacam testimoni ya, semacam testimoni dari Armanusa ya tentang kebaikan kaum muslimin ya. Beliau mengatakan, Armanusa mengatakan ya, inni aminu ala nafsi ya wa irdi fi khidmatil arabi. Dia mengatakan kepada Barbarah ya, asistennya tadi ya, pelayannya tadi, wahai Barbarah, sesungguhnya aku merasa lebih aman terhadap diriku dan kehormatanku ketika aku berada di tengah-tengah orang-orang Arab ya, bahkan aku tidaklah merasa aman, lebih aman ketika berada di fi qasri abi, di istana bapakku. Jadi kondisiku berada di istana bapakku ini tidaklah lebih aman daripada posisiku di tengah-tengah bangsa-bangsa Arab. Ya, maka kemudian ketika Armanusa ini dikembalikan kepada Muqawqis, maka Muqawqis pun merasa senang dan merasa dimuliakan oleh kaum muslimin. Ya, baik, mungkin ini dulu pembahasan kita ya. Jadi dari beberapa fase penaklukan Mesir ya, kita telah bahas dua penaklukan, yakni penaklukan Pharma dan penaklukan Bilbis. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang peperangan Ummu Danain dan juga penaklukan Benteng Babilonia serta penaklukan Iskandariyah. Ya, nanti kita akan dapati bagaimana kepahlawanan Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu yang beliau diperbantukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk membantu pasukan Amr bin Al-As menaklukkan negeri Mesir. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.